Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan hadis yang kedua dari hadis-hadis tentang ar-radha'ah, tentang susuan, dari kitab Bulughul Maram atau hadis yang ke 1158 dari awal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzurna man ikhwanukunna fa inna marada'atu minal maja'ah. Muttafaqun alaihi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzurna man ikhwanukunna, perhatikanlah oleh kalian wahai para wanita, man ikhwanukunna, siapa orang-orang yang menjadi saudara kalian karena susuan. Fa inna maradha'atu minal maja'ah, maka tidak lain susuan itu adalah minal maja'ah, karena sebab lapar. Fa inna maradha'a minal maja'ah, maka tidak lain susuan yang berpengaruh dalam hal mahram itu adalah susuan yang karena al-maja'ah, karena lapar. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah oleh kalian wahai para wanita, siapa orang-orang yang menjadi saudara kalian karena susuan. Maka tidak lain susuan itu, artinya susuan yang berpengaruh terhadap mahram itu adalah susuan yang karena sebab lapar. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini, hadis yang kedua di dalam bab susuan dalam kitab Bulughul Maram, atau hadis yang ke-1158 dari awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk memperhatikan siapa orang-orang yang menjadi saudara kalian karena susuan. Unzurna man ikhwanukunna, perhatikan oleh kalian siapa orang-orang yang menjadi saudara kalian karena susuan, sehingga menjadi mahram bagi kalian. Boleh kalian untuk melihat, boleh untuk safar bersama, boleh untuk berkhulwat, dan haram untuk menikah. Fa inna maradu'a minal maja'ah, maka tidak lain susuan yang berpengaruh, susuan yang berpengaruh terhadap mahram, yang menjadikan mahram, yang mengharamkan untuk menikah, itu adalah susuan yang sebab anak yang menusu itu adalah karena lapar. Maksudnya dikatakan oleh Abu Ubaid, susuan yang berpengaruh, yang menjadikan mahram, yang mengharamkan untuk menikah itu adalah susuannya anak yang ketika dia lapar, makanan yang mengenyangkannya itu adalah air susu karena sebab menyusu. Susuan yang berpengaruh menjadikan mahram, yang mengharamkan untuk menikah itu adalah susuannya anak yang ketika lapar, makanan yang mengenyangkan itu adalah air susu karena sebab dia menyusu. Itu makna fa'inna marodo'ah minal maja'ah. Ini susuan yang menjadikan mahram, susuan yang menjadikan saudara sesusuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti ini. Itu adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha, masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, wa indaha rajulun, kemudian di tempatnya Aisyah itu ada seorang laki-laki. Fakannahu taghayyara wajhu kannahu kariha dzalik, maka sepertinya wajahnya Nabi berubah karena Nabi tidak menyukai hal itu. Faqalat, kemudian Aisyah menjelaskan kenapa ada orang laki-laki, siapa orang laki-laki itu. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, innahu akhi, sesungguhnya orang itu adalah saudara laki-laki saya, yaitu saudara laki-laki saya karena sebab susuan. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda seperti yang ada dalam hadis ini, undurna man ikhwanukunna, perhatikan siapa orang yang menjadi saudara kalian, perhatikan siapa orang yang bisa menjadi saudara kalian karena susuan, sehingga haram untuk menikah, sehingga menjadi mahram, sehingga halal untuk berkhulwat, halal untuk melihat. Perhatikan siapa orang yang bisa menjadi saudara kalian wahai kaum wanita karena sebab susuan. Tidak semua susuan itu menjadikan mahram, tidak semua susuan itu berpengaruh terhadap mahram, berpengaruh untuk mengharamkan pernikahan, tidak. Tidak semua susuan akan menjadikan antara orang yang sama-sama menyusu kemudian saudara menjadi saudara, tidak. Tetapi ada batasan, ada ketentuan. Kemudian beliau menyebutkan, fa inna maradu'ah minal maja'ah, tidak lain susuan yang berpengaruh untuk mengharamkan nikah, yang berpengaruh untuk menjadikan mahram, berpengaruh akan menjadikan saudara sesusuan, itu adalah minal maja'ah, susuannya anak yang ketika anak itu lapar, makanan yang mengenyangkan itu adalah air susu karena sebab menyusu. Sebagai makanan utama, makanan pokoknya itu adalah menyusu. Ketika lapar, nangis, ya, menunjukkan butuh untuk makan. Dikasih air teh belum mencukupi. Ya. Dikasih makanan lain belum mencukupi. Dikasih air susu, minum air susu, ya, menyusu dengan seorang ibu, diem. Ya. Itu tentunya di usia tertentu, di waktu tertentu. Waktu menyusu sebelum disapih. Ya. Itu yang berpengaruh terhadap susuan, yang berpengaruh terhadap al-mahrumiyah, kemahruman, tentang pengharuman nikah dan yang lainnya. Lah, hadis ini dibawakan oleh penulis, oleh Ibnu Hajar rahimahullah, adalah untuk menjelaskan tentang masa susuan, waktu susuan yang memiliki pengaruh terhadap mahram, yang mengharamkan pernikahan. Kapan waktunya? Maka hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu masa waktu menyusu ketika lapar, makanan yang mengenyangkan itu adalah air susu karena sebab menyusu. Kemudian waktunya kapan? Lah, dalam hal ini para ulama ada beda pendapat dalam menentukan apakah di semasa kecil secara mutlak, pokoknya belum dewasa, apakah ada batas waktu yaitu 2 tahun saja, apakah sebelum disapih. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya bawakan di antara pendapat para ulama secara global, untuk kemudian kita mengetahui mana pendapat yang paling kuat. Di antara para ulama yang berpendapat bahwa susuan yang berpengaruh terhadap mahram, yang menjadikan mahram, yang mengharamkan pernikahan itu adalah makana fi haulaini, susuan dalam usia 2 tahun. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat dari jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, menyatakan bahwa susuan yang memiliki pengaruh, ya, yang pengaruh terhadap mahram, yang mengharamkan pernikahan itu adalah susuan pada usia 2 tahun. Kalau ada anak kecil usianya baru 1 tahun kemudian menyusu ke seorang ibu, lah susuan ini punya pengaruh, ya, menjadikan mahram dengan ibu yang menyusui, mahram dengan anak yang sama-sama menyusu dengan ibu tersebut, apakah anak kandung atau anak orang lain, selama menyusu dengan ibu tersebut, maka menjadi saudara sesusuan dengan anak-anak yang menyusu kepadanya, menjadi mahram. Ya. Punya pengaruh untuk satu sama lain boleh melihat, karena mahram, selama menyusunya itu masih di usia 2 tahun ke bawah, sejak lahir sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lewat, kalau usianya sudah 2,5 tahun atau 3 tahun menyusu kepada seorang ibu, maka ini gak ada pengaruh. Tidak menjadikan mahram, tidak mengharamkan nikah, dan tidak punya pengaruh-pengaruh lain dari pengaruh susuan. Ini menurut pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, seperti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Pendapat jumhur ulama. Pendapat yang pertama ini diantaranya berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada yutimma ridha'a. Dan para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi yang mau menyempurnakan susuan. Allah menetapkan dalam ayat ini sempurnanya susuan itu 2 tahun. Sehingga susuan yang punya pengaruh, susuan yang punya pengaruh terhadap kemahraman, punya pengaruh terhadap haramnya pernikahan, itu selama di usia 2 tahun atau kurang. Kalau sudah lebih dari itu, sudah tidak ada hukum. Kemudian di antara dalil lain yang dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat pendapat yang pertama ini adalah hadis ini yang sedang kita bahas. Inna fa inna maradha'ah minal maja'ah. Tidak lain susuan yang berpengaruh itu adalah susuannya anak yang ketika lapar makanan yang mengenyangkan itu air susu karena menyusu. Lah masa yang seperti itu terjadi fi haulaini di usia 2 tahun. Sejak lahir sampai 2 tahun. Karena itu Ibnu Abbas menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, la radha'a illa ma kana fi haulain. Tidak ada hukum susuan kecuali susuan di usia 2 tahun. Dan ini adalah susuan yang menumbuhkan daging, menguatkan tulang seperti ucapan Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Abu Daud. La yuharrimu ar-radha illa ma ambatal lahma wa anshazal 'azma. Susuan tidak mengharamkan kecuali susuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama, ada yang berpendapat susuan yang berpengaruh itu yang memiliki hukum susuan, maka nasisikor susuan di masa kecil. Namun tidak ditentukan berapa lama, dalam usia berapa tahun, selama dia belum balik berarti masih dihukumi anak kecil. Ya. Berarti mulai sejak lahir sampai dia dikatakan anak kecil, belum balig. Itu susuan yang punya pengaruh menjadikan mahram, mengharamkan untuk menikah. Yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, di antaranya itu semua istri-istri Nabi selain Aisyah radhiyallahu anha dan sebagian sahabat yang lain. Dalilnya hadis ini, innama radha'a minal maja'ah, tidak lain susuan yang punya pengaruh itu adalah susuan dari anak yang ketika lapar makanannya itu, makanan yang mengenyangkan adalah air susu. usia itu adalah usia anak-anak sebelum balig. Karena anak kecil itu makanan utamanya, makanan pokok yang mengenyangkan itu adalah jadi usia anak-anak itu. Pendapat yang ketiga, susuan yang punya pengaruh itu adalah semua susuan. Semua susuan. Tanpa memandang usia dan waktu. Anak kecil di usia 2 tahun atau lebih atau kurang, atau bahkan untuk orang dewasa pun berpengaruh. Ya, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat bagian dari ulama, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Urwah, Atho dan yang lainnya. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Pendapat yang keempat, bahwa susuan yang memiliki pengaruh, apa, bahwa susuan itu tidak punya pengaruh terhadap kemahraman dan tidak mengharamkan terhadap pernikahan kecuali susuan di masa kecil. Kecuali ketika ada kebutuhan, maka susuan untuk orang dewasa punya pengaruh. Ketika ada keperluan, ketika ada kebutuhan. Pendapat yang keempat, ini pendapatnya sebagian para ulama berdasarkan hadis yang belum kita baca, hadis yang ke-1159. Lah, dari pendapat para ulama tersebut, wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, pendapat yang rajih, itu adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, yaitu pendapat yang pertama, di mana jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap mahram yang mengharamkan pernikahan itu adalah susuan fi zamanil irdha, susuan di masa menyusu, yaitu di usia 2 tahun. Di masa 2 tahun. Lebih dari 2 tahun tidak memiliki pengaruh. Ini berdasarkan beberapa dalil yang tadi sudah saya bawakan, surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Kemudian juga berdasarkan hadis yang sedang kita bahas ini, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga ucapan Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Dan atau akan tetapi, pendapat jumhur ulama ini, pendapat yang menyatakan bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan, yaitu susuan di masa 2 tahun, akan tetapi hal ini dibatasi bimakana qoblal fitab, ya, selama belum terjadi penyapihan Ya. 2 tahun tetapi belum terjadi penyapihan bagi anak yang menyusu. Kalau anak menyusu di usia 2 tahun kurang. Di masa 2 tahun. Ini berpengaruh terhadap hukum susuan. Dalam batasan anak itu belum disapih. Kalau sudah disapih, ini tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan dan tidak memiliki hukum susuan. Karena ketika anak itu sudah disapih, walaupun umurnya masih kurang dari 2 tahun, anak itu sudah disapih. Tentunya makanan yang mengenyangkan dia ketika lapar sudah bukan air susu karena dia menyusu. Ada anak usia 1 tahun. Kemudian sudah disapih. Sudah tidak lagi menyusu kepada ibu. Makanannya yang mengenyangkan sudah bukan air susu lagi. Apakah itu bubur atau makanan-makanan lain untuk bayi? Yang jelas karena sudah disapih, bukan lagi ketika dia lapar makanan yang mengenyangkan itu air susu ibu, ya. Bukan lagi ketika dia menangis lapar dia akan diem karena sudah merasa kenyang dengan sebab menyusu, karena sudah disapih, sudah tidak menyusu, bahkan mungkin sudah tidak mau menyusu. Nah, ketika itu berarti menyusunya itu bukan minal majaah, bukan karena dia sebagai anak yang ketika lapar makanan yang mengenyangkan air susu karena dia menyusu kepada ibu yang menyusui. Ya. Karena itu pendapat jumhur ulama yang menyatakan, yang berpendapat bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah susuan di usia 2 tahun selama belum disapih. Ya, selama belum disapih. Hal ini berdasarkan kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan, digabungkan, kemudian diambil kesimpulan seperti itu. Susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan itu adalah susuan di usia, di masa usia 2 tahun. Dengan batasan sebelum disapih. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuharrimu min ar-radha'ati illa ma fatiqal am'a'a fi dhadi wa kana qabla al-fitam." Rahu Tirmidzi. Dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, susuan itu tidak mengharamkan. Susuan tidak mengharamkan, yaitu tidak menjadikan mahram, tidak mengharamkan pernikahan, kecuali susuan yang menyuburkan usus karena air susu, yaitu qoblal fitam, kata Nabi. Susuan yang seperti itu adalah susuan sebelum terjadi penyapihan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menegaskan bahwa susuan yang mengharamkan, yang menjadikan mahram, yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan itu susuan yang qoblal fitom, sebelum penyapihan. Dalam satu ayat dan di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah susuan di masa 2 tahun, yaitu sejak lahir sampai 2 tahun. Lebih dari itu enggak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, itu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi menyatakan bahwa susuan yang punya pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah sebelum terjadinya penyapihan terhadap anak. Sehingga hadis-hadis tersebut digabungkan, dikompromikan, dan menghasilkan kesimpulan, ditarik kesimpulan bahwa susuan yang memiliki pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah susuan di masa atau di usia 2 tahun dan sebelum penyapihan. Jadi ketentuan syaratnya adalah ayyakuna fi haulain. Susuan itu terjadi di usia 2 tahun. Maksudnya 2 tahun di sini adalah sebelum lewat 2 tahun. Yang kedua ayyakuna qoblal fitom. Susuan itu terjadi sebelum sebelum penyapihan. Ada anak menyusu. Usianya sudah 3 tahun. Ya. Umpamanya ada seorang anak menyusu kepada ibunya sejak lahir sampai umur 3 tahun masih menyusu. Satu ketika kemudian karena tuntutan keadaan, anak ini disusukan kepada orang lain. Disusukan kepada orang lain, menyusu beberapa kali sampai kenyang. Susuan ini berdasarkan pendapat jumhur ulama tidak memiliki pengaruh terhadap hukum susuan karena sudah lewat 2 tahun. Karena sudah lewat 2 tahun. Walaupun belum pernah disapih sejak bayi menyusu sampai 3 tahun belum pernah disapih, tapi sudah lewat dari 2 tahun. Ada anak menyusu kepada ibunya sendiri sampai usia 1 tahun. Begitu usia 1 tahun disapih. Sudah makanannya bukan ASI lagi. Ya, bukan ASI lagi. Kemudian suatu ketika umur sudah 1,5 tahun, belum 2 tahun, kemudian anak ini disusukan kepada seorang ibu. Masa susuannya masih kurang dari 2 tahun. Tetapi susuan ini tidak punya pengaruh terhadap hukum susuan karena sebab sudah pernah disapih. Ya. Sehingga susuan yang punya pengaruh terhadap hukum susuan itu adalah ketika anak yang menyusu itu usianya belum lewat 2 tahun. Kemudian belum pernah disapih. Dan tentang masalah ini, karena masalah khilafiyah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam masalah yang para ulama ada beda pendapat, ada ikhtilaf ijtihadiyah. Maka kita mengambil dan berpegang mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Namun kita tidak mencela bagi yang mengambil dan berpegang kepada pendapat lain. Yang ada adalah pembahasan, yang ada penjelasan. Nah, penjelasan dalil-dalilnya, penjelasan mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang pembahasan hadis berikutnya. Pembahasan hadis berikutnya itu adalah tentang hukmu irda'il kabir, hukum susuan untuk orang dewasa. Apakah itu menjadikan mahrum atau tidak? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.